أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون والله أعلم بمراده وأقسم لن pada sarumpah ya kufar Mekah ay kufar Mekah tetegas pirang-pirang kufar Mekah billahi Allah jahda aimanihim kalawan sungguh-sungguh pirang-pirang sumpah ya kufar ay goya tahti hadihim tegese kalawan katoging nemen-nemen kufar pihain dalam aiman lain jahat sumyati lamun tekahum ing kufar maga apa ayatun ayat mimma qatarahu saking barangkang nyupri ya kufar maga layu minun nama kaya tinggi mankan temenan ya kufar kabaya kufar maga biya kalawan ayat ul ujah sirah Muhammad lahum kabaya kufar maga innama inlepat innama layat langing pastine watawis sake ayat main Allah iku tetap ing dalam sanding Allah yunziluha kama yasha utegese nurunkeun ya Gusti Allah ing ayat kaya barang kang kersa ya Allah ing ma wa inna ma ana nadzirun ing pastine utawi insun maiku kang memedeni wa ma yusyrukum lan uta abas wiji ku kang ngawruhaken ya makum ing sira kabeh yudrikum tegese ngawruhaken ya ma ing sira kabeh bi imanihim kalawan imane kufar Mekah iza ja'at satgala taka ya ayat ay antum la tadruna zalika tegese utawi siraka baiku ora weruh siraka ben zalika ing mangkono-mangkono imanihim anha satuhune ayat iku iza ja'at satgala taka ya ayat la yu'minuna maka orang imankeun ya kupar Mekah kabeh lima sabaqo fil ilmi na barang kang wis dingin ya ma ing dalam ilmu ing sunwa pikiroatin lan ing dalam kiroat sewiji bitai kalawan nganggota la tu'minu nakhitoban lil kufar karena arah ngaitoban kadwe pirang-pirang kafir wapi ukhro lan ing dalam kiroat kang woneh mah bifatsi anna kalawan den fatah kena nabi mana la'alla kalawan makna la'alla au ma'mulatun lima gabla atawa jadi mamul kade barang kang tetep ing dalam sadurunge an wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bi awwal marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun Allah alam bimuradi wa nukali bulan ngabulak balik kening sunagung afidah tauming pirang-pirang hati nekufar Mekah nuhawilu kulubahum tegese mundah mindahkan ing sunagung ulah ngalik sunagung kulubahum ing pirang-pirang hati nekufar Mekah anil haki saking hak falaya famunahu maka orang nangarti iya kufar Mekah hu ing apa wa absarahum ladain pirang-pirang paningale kufar Mekah anhu saking haqqa fala yumsirunahu maka orang naringali ya kufar Mekah ing haqqa fala yu'minuna maka orang imankeun ya kufar Mekah kabeh kama lam yu'minu kaya oleh orang nang imankeun ya kufar Mekah bihi kalawan Qur'an ai bima uzila tegese kalawan barang kang den turunkeun ya maminal ayati saking sake ayat awal marrah ing dalam awal balenan wa nadharuhum lan ninggal isun agum ing kufar Mekah nutrikum tegese ninggal isun agum ing kufar Mekah fitugyanihim ing dalem kelacutan ane kufar Mekah bolali tegese kasasaran ane kufar Mekah ya'mahun ale bingung ya kufar Mekah kabe taraddaduna mutahayyirin tegese mudar-midar ya kufar Mekah are kang bingung kabe. Nyeritakeun tentang dakwah Kanjeng Nabi nu pohara ngajakkan nauhidkeun ka Gusti Allah terhadap kupar-kupar Mekah, musyrikin-musyrikin Mekah. Dibere mujizat Kanjeng bentukna Al-Qur'anul barang Quran dibacakan ka kufar Mekah, asal turun dibacakan ka kufar Mekah, turun ayat dibacakan ka kufar Mekah, kumaha tanggapan kufar Mekah? Percis sakumaha kamari mad ulah sok segala wahyu wahyu ti pangeran, mujizat mujizat ti pangeran. Ah, si Amamad gak bisa teh sakitu doang, emang aing teh nyaho pansia soku kumpulan jeung ahli kitab jeung pendeta-pendeta aju siapan merenung aju sia kadang-kadang kapan di jero kamar teh ka luar-luar aing ge kabejaan pansia segala ka guha hiro pancicing di ditu ta eta teh siapan kikituan teh eukeur ngarangkum eukeur nyatetan. Tak kuari kusia dibejakeun eta teh cenah wahyu ti Gusti Allah. Bating man. Pake ting bating sagala. Kuarek teh. Kupar Mekah buka ting bating di mana bareng eta? Asana nang ti Cikupa bae eta. Masyaallah. Kula sok sasohoreun si Ahmad. Segala wahyu, segala mujizat, kos aing teh nyaho bae. Mad, mad, geus bae mendingan pangeran urang bae mad, puguh jentulna gede mad. Ih, pangeran urang geus puguh ti karuhun-karuhun, hayang uza tu gede jasa hayang lata tu aya. Ih, segala pangeran teu kadeuleuh, hese, nu kadeuleuh geus sakieu hese. Kumaha teu kadeuleuh mah? Usah macem-macem mad. Segala wahyu, segala naon. Yeuh. Mad. Tapi Kanjeng Nabi dikitukeun tetanang lah. Ngajak bae Kanjeng Nabi mah terus bae. Wahai para musyrikin-musyrikin ahli-ahli Mekah. Sing hade pangeran teh hiji nu wajib disembah teh nu jelas. Alladzi khalaqas samawati wal ard. Nu ngadangemel 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Katut eusina, ulah salah. Bahwa pangeran eta adalah nu nyata nyen langit bumi termasuk urang. Teureun-eureun Kanjeng Nabi terus bae. Sugan haju eureun Kanjeng Nabi, sugan haju cerik menyeng atuh henteu. Biasa bae Kanjeng Nabi. Tah urang teh conto jang urang ye sebagai ustad, sebagai kiai. Lamun urang ngajak ka kafir mah jeung urang mah jarang, duhari mah ngajakan ka kafir mah jarang. Kadanan cara Gus Dur mah sabaraha pendeta asup Islam di tangan Gus Dur. Sabaraha kafir nu asup Islam ku sebab dakwah Gus Dur, masyaallah sejarahna barang dibaca teh muringkak bulu urang mah di Belanda. Sabaraha tokoh nu asup Islam gara-gara dakwah Gus Dur ke Belanda waktu kunjungan ke Belanda. Ji. Kuari kiai mana anu ngadakwahan kafir? Da'i mana coba anu bisa ngislamkeun? Masya Allah. Lantaran teu maksud ngislamkeun da'i nage, maksudna ngan RP doang, RP. Atuh bikodri niat pan kabeh ge. Ukuran niat da datang ka mana eta kapan nu bakal dibuktikeun ku Gusti Allah. Hese teh ku ari wae. Nah, urang mah minimal eta beta atuh tah anu keur maraen gaple di pengkolan ojek. Orang datang ke dirinya, assalamualaikum. Ana Habib. Waalaikumsalam. Aya naon, Kiai? Sesungguhnya permainan-permainan seperti begini ini adalah tidak baik. Permainan-permainan seperti ini adalah termasuk permainan-permainan setan. Ini adalah judi haram hukumnya. Pak Kiai, ieu mah teu duitan ieu. Ieu mah ngan saukur lalagaan doang iseng. Oh, kalau begitu saya ikut dah. Ya ya tolol ya. Ya Kiai juga sama iseng geuna teh. Wah, teu beres juga dakwah Kiai. Masya Allah, jumilu ya iseng. Kabelah ditu na iseng kieu mah mending duitan yu 100 bae. Ulah gede-gede urang mah 100 bae lanan. Encan judi 100 kieu mah. Tolol teh Kiai. Ya, tumbangkeun coba pejudi-pejudi, baik anu lalagaan, komo anu bebeneran. Coba datang ke mana dakwah urang. He, Yai. Ulah sok kikituanan jak kamari ge Kiai teh keur mah jadi Kiai mah sok main gaple. Sia sok mah mau kamari. Goblok jasa kamari balain deui. Kamari main can jadi Kiai, bari mah jadi Kiai. Mun Kiai ge lamun teu jadi Kiai mah meureun main gaple bae. Kitulah kira-kira. Kiai itu beres. Tadu anta kalau mulai urut-urut kamari teh hese teh jadi Kiai teh hese. Hese eta aik anjing Nabi bapan eueuh urut-urut nu kos kari teh eueuh. Tileuleutik teh mulus Kanjeng Nabi mah. Imam Ghazali tileuleutik mulus, Imam Syafi'i tileuleutik mulus, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kudisa sirruh mulus tileuleutik teh. Dongengna mulus jasa talamun aya urut bajidor hese eta. Hese eta dakwahna hese. Sanajan atuh bisa mah bisa bae. Kula nurutan aing keur kamari, tambah keur aing mah kamari mah keur bajidor. Pokona mah kuari bae taram. Yeuh, atuh aing ge ke taun hareup jadi kiai. Eureun aing ge engke geus jadi kiai mah. Kuari aing can jadi kiai bae cara sia kamari. Kula loba omong sia kiai, sorekeun sungut sia ku aing sia. Wah, cak kiai teu beres sia aing. Jadi moal tegep kena, masya Allah. Kecuali lah menti kafir asup Islam lain deh. Urut dakwah, urut kafir mah kemudian nyana dakwah asup Islam, mualaf dakwah mantep. Sebab tadi itibar taman ukamari mah. Ha, urang gua rima dakwah betang ada dakwahan pemain-pemain judi remi bese jasa. Aduh geus bae kebelah dieuna. Ngomonglah ya Kiai, ya indek dawah madaba ulah sok kararitulah. Geus bae tuh masing-masing, ya nu mere hidayahna mah Gusti Allah pinternya na. Sial, tapi judi pinter jasa ka hidayah-hidayah nyaho tolol tuh mah. Tah eta teh maleureun-leureun pasti ngomongkeun bae ka Kiai. Terus nu ngadu kotok bakal jadi musuh Kiai. Nu main remi bakal jadi musuh Kiai, anu boga sorum bakal jadi musuh Kiai lantaran ku Kiai diharam-haramkeun bae, anu boga bang bakal jadi musuh Kiai lantaran bang teh atuh bang di urang mah eta teh adalah pengelolaan riba. Amun Kiai na tegep bakal jadi musuh Kiai. Jadi Kiai teh jalin ngeunaheun loba musuh. Loba musuh, kudu siap jadi Kiai mah loba musuh. Niar omongkeun ku jelema teh emang ku mah kitu teu datang ka ceuli atuh datang aja kiai na FSMR. Tuh teman saya mah jadi kiai teh ngokos kitu. Tenang. Kiai di ditu diaromongkeun bae kiai mah ku sadia omongkeun aku tukang ngadu kotok cenah kiai mah. Wuh jeung mah kiai mah galak teuing. Oh masalah aing ku tukang ngadu kotok. Beres lah kos kitu. Bawa ka dieu kotok na peunceuk ku aing. Nu elehna bae nu eleh bawa ka dieu nu eleh. Nu menangna walos adukeun heula. Kiai hebat jasa tawa. Tuh, nu ngaremi, nu main bola, pasti ngomongkeun ka Kiai. Lamun Kiai na eueuh nu ngomongkeun, lain Kiai eta mah. Kiai eta mah akur bae jeung urangnya. Bagus sama Kiai, bisa kabula kabale. Eta mah asana meureun lolondokan teh mah Kiai nya. Bunglon gajeun kukumaha ge. Ya akur bae nyana mah. Bareng jeung urang ngariung akur nyalateun akur salat akur giliran atuh meunang hadiah ti pamarentah ja akur bae malah mah proposal ge nya anu ngajung-ngajukeun haju janyana mah ngeridit geus terus bae teh mah kiai nya malah urang ge dianter ku nya anak teu diakur bae eta mah kiai. Waktu geu ngadu kotok nyana geu neuleuh deui di dinya. Ngawasitan malah mah. Eta kiai hebat teman, eta mah eta kiai urang tah kos kitu tah. Eta kiai Golkar kos kitu eta. Teu boga musuh kiai Golkar mah. Musuhna langsung Gusti Allah. Jeh, gara modar sia emang kumaha gitu. Setiap lu nanjirkan agama pasti lu bandung ngaromongkin. Eta mah sunnatullah, Kanjeng Nabi bukti. Iya teman, man. Terus ngomong-ngomong bae pangeran, man. Segala mujizat ya kok saing teu nyaho bae, pukul nang ngarangkum sia. Lah, mujizat, mujizat. Da kamari sia mah. Lantaran Kanjeng Nabi terus bae. Terus bae kapanggih jeung kerumunan manusia dakwah Kanjeng Nabi. Kapanggih jeung jelema dakwah terus bae. Apa pamrih beurang peuting. Tugas Kanjeng Nabi adalah dakwah terus bae. Jadi eta kafir-kafir Mekah teh puyeng. Pusing aing mah gadenge Muhammad terus bae. Ku aing geus dicarekan, ku aing geus dicemot, jah Muhammad terus bae dakwana. Weh, haju deui sebagian masyarakat leutik kelas menengah ke bawah loba nu input tinggal menengah ke atas encan. Gengsi kapan menengah ke atas mah. Menengah ke bawah mah geus hampir marilu ka Kanjeng Nabi percaya. Tapi ti kelas menengah ke atas bangsawan, bangsa budayawan, bangsa hartawan. Ieu nu encan milu, nu masih kene gede hulu. Ieu bangsa nu ngaraji ka dieu kelas cacah. Iya mah kumaha gitu. Kelas menengah ka handap, sanajan boga mobil can anggeus. Ka dieu nu ngararaji teh. Kelas atas so mana daek gaji ku kumpulan cara urang kieu mah daek, gengsi. Ajakan coba ge kelas-kelas bangsa-bangsawan titah ngaji ka dieu. Teteh ceuli datang ka daek bae. Ngajinya saya mah kan harus di dokter Andus. Apa itu Ki Uci keluaran mana itu dia? Jebolan mana itu dia? Mun datang gua ing di kongkorongan kastrol teh jelema. Gaji kudu di dokter Andus bae, gaji kudu di dokter bae, kudu di profesor bae. Ngaji dage kudu di ruangan AC, make jas, make dasi, dikiraha benerna tuh. Mantak ngaji mah ngaji bae. Ja orang KPK ge ngararaji. Orang BPK ge ngararaji. Nu di dakwahan kunyana nu diulah-ulah ge ngararaji. Nu di BDPR pusat ge ngararaji. Anak kiai malah nyanana nu sok dakwah, nyana nu ditikem. Neku aja ngajina kapan lain jang ngaluluhkeun hate. Eta mah munafik teh mah kos kitu mah. Bisaan maca Quran munafik ge jarago talal malah mah Quran. Daripada Ki Haji-Ki Haji anu sok isuk-isuk ka dieu poe Minggu mah nya mangan kuliah doang utalar tadi. Itu mah talal, tabarok talar, Yasin talar, hebat jasa. Tapi kan teu make kana Quran. Maning mana nyana talar Quran tapi korupsi luar biasa. Zina luar biasa. Bandingkan jeung urang Cikupa Ki Haji nu talar nangan kuliah-kuliahna joang jeung kuluh paranti sonat magrib. Tapi bener jelemana mending eta. Aman dunia kunyana mah dicekal nanya. Mendingan nyana jadi presiden tanggeus. Pasti di televisi marhaba banget. Kegiatan nanaon haram jeuknya nangis marhaba bae maca selawat marhaba maca selawat marhaba datang ke masyarakat ge puyeng ieu TV jadi kieu jararualah kurang TV acarana teu jauh di debak melulu jeuknya masyaallah nya ieu dakwah Kanjeng Nabi terus kesulitan bangsawan kesulitan kufar-kufar Mekah kelas atas. Nilai tingkah Kanjeng Nabi jeung pagawean Kanjeng Nabi ucap Kanjeng Nabi per detik per menit per hari terus bae teu pernah surut Kanjeng Nabi mah. Makin dicaci dimaki makin tajam Kanjeng Nabi dakwahna. Makin dikucilkan Kanjeng Nabi makin mencuat Kanjeng Nabi dakwah tanpa pamrih sebab tugas ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karumpul ku bar Mekah. Man dia ada siapa kali? Ada dia, mukminin-mukminin lantaran Kanjeng Nabi dipanggil ku Kufar Mekah. Hadir deui kabeh. Aya naon yeuh Kanjeng Nabi urang, Rasul urang dipanggil ku tokoh-tokoh. Laidekna naon aing Mamad? Kieu. Isya dakwah teh kan menjadi-jadi. Haju sia nyaritakeun mukjizat bentukna Al-Qur'an. Aing mah sakieu bae, Mad. Pan sia nu nyaritakeun Kanjeng Nabi Musa. Pan sia nu nyaritakeun Kanjeng Nabi Isa. Pan sia nu nyaritakeun Kanjeng Nabi Saleh. Eta pansia teh amat nyaritakeun Kanjeng Nabi Musa bahwa Kanjeng Nabi Musa mah kapan boga mukjizatna teh tungkeun. Tah eta teh pansia nu nyaritakeun tukhbiruna anjeun nyaritakeun bahwa Musa kana lahu asan yadribu biha anu dipepeuhkeun ku tungkeunna teh payan fajiru minusna asharata ngancer 12 di batu begitu ditenggelkeun eta mukjizat mah si anu nyaritakeun kos kitu pantah hijita nya nomor kadua pan si anu nyaritakeun bahwa memeh kaula teh aya nabi ngaranna Isa pan si anu nyaritakeun bahwa Isa teh ngabogaan mukjizat anu istimewa. Mujizat Kanjeng Nabi Isa teh yuhil mauta nu paek bisa dihudangkeun deui bisa ditanya. Tuh, siapa entah. Nomor katiluna, Nabi Saleh alaihi salam. Kanjeng Nabi Saleh teh kaadat lahum naqo. Nyana teh kapan ngabogaan unta sebagai mukjizatna nu kusia dicaritakeun. Tah, kuari aing menta ka sia. Coba mukjizat-mukjizat model kos kitu aing handeuleuh ku mata aing. Lamun sia becos aing teu iman ka sia bahwa sia teh bener-bener utusan Allah. Lamun sia teh becos kula samatkan ieu aya sia. Yeay. Emang naon kitu sia? Boh, kupar megat teh kos kitu tah. Ya Allah ya Rabbi. Kanjeng Nabi tantangan mujizat sementara Kanjeng Nabi teh kapan keur diturunan mujizat ku Gusti Allah? Timbul girohna nangtung Kanjeng Nabi. Masya Allah, mukminin kabeh kaget. Wah, asalnya terjadi ya mayu. Mujizat anu hebat ya. Pan lamun jawara, mamun jawara ditantangan gelut pan jawara mah. Hehehe, sia gelang bahar doang gede. Hah, pangsi doang sia kadeuleuna bangun bola lede oyag-oyagan kos gitu. Ayo tantangan ku aing sia, deuk make jurus naon sia. Ndak pakai jurus diprak apa jurus lari? Jeung aing sia, jawara mah pan turun. Gua asli Betawi, anak bawa pitung gua nih. Ye. Besi gua ntar gua pertunjukan kepada kamu. Jawara mah kos kitu. Mentak di Jakarta mah lamun aya nu bebesanan kudu make besi bae. Aduh kekuatan heula. Eleh teu jadi. Tapi tilok aya nu eleh jangan nyeting da mah. Besi tinggal besi tah tetep bae, eleh bae ti awewe, lalaki menang bae. Padahal sekali-sekali eleh geun hamak kebeulah jadi. Aduh, aya-aya beta Jakarta mah kos kitu buka pintu ngaranna eta. Sebab permainan Jakarta tenar besi. Bogor tenar Cimande. Jasinga tenar salak. Oh, masalah sama lain permainan tau kan ini. Kanjeng Nabi langsung hudang. Begitu Kanjeng Nabi hudang langsung Kanjeng Nabi ngadoa. Begitu ngadoa Kanjeng Nabi madep deui. Cek Kanjeng Nabi sesuai jeung permintaan kafir-kafir Mekah. Tadi cekapir Mekah patina biayatin hatta nusaddiqaka wa nu'mina laka ya Muhammad. Andai kata anjeun ngadatangkeun sakumaha mujizat-mujizat Musa, sakumaha mujizat-mujizat Isa, sakumaha mujizat-mujizat Kanjeng Nabi Saleh jeung mujizat-mujizat para nabi nu ku anjeun diceritakeun. Sok Fatina anjeun coba laksanakeun, datangkeun ka kaula sebagaimana mujizat-mujizat nu baraheula eta nu saddiqoka mun bisa kaula deuk kabenerkeun wa nu'minalaka kaula bakal ngimankeun ka anjeun. Sok Mamat mumpung kuari Kanjeng Nabi langsung nangtung cek Kanjeng Nabi ayu sayin tuhibut hayang mujizat naon lu ku kana dipake karsep. Waduh ditantangan ku Kanjeng Nabi. Ci bener oge ye. Langsung kupar-kupar Mekah teh ngomong Muhammad gol taj'alu lana safa zahaban. Nomor kahiji ka ulama minta ka anjeun tetah bukit sofa supaya jadi emas. Buktikeun ku anjeun. Lamun eta terbukti, kaula bakal iman ka anjeun. Hiji. Naon deui? Nomor kadua wa ba'aslana ba'da mautana nas'aluhu anka ahakkun ma taqulu am batilun. Nomor kadua salah sahiji nu geus paeh di kuburan muka mudah-mudahan ku anjeun bisa dihudangkeun deui. Nyana hudang, nyana nangtung, ku kaula deuk ditanya, bener apa henteu Muhammad eta sebagai utusan Allah? Lamun nyana ngabenerkeun, kaula deuk iman. Ambo teu kira-kira. Naon deui ceuk Kanjeng Nabi? Nomor katiluna, wa arina mala'al malaikata yashhaduna laka. Tunjukkan coba malaikat ulah datang ka tekad deuleu nu ngaran Jibril, nu ngaran Mikail, nu ngaran Israfil, nu ngaran Izrail, nu ngaran Munkar, Nakir, Malik, Atid, Ridwan, sahabae salah sahiji malaikat kuari supaya ka deuleu ku kami deuk ditanya. Sanggeus tadi tanya nyana nyaksian bahwa ieu Muhammad adalah bener-bener Rasul Allah, nyana ngahiang deui ka kami deuk iman. Lain lalagaan maneh tah kos kitu. Kumaha Kanjeng Nabi tegar wae Kanjeng Nabi mah leutik kos kitu mah cek Kanjeng Nabi. Siapkeun mata ulah kicep. Dicolok sia ku aing. Kumaha Kanjeng Nabi dipentas seperti kitu sugan mundur teu Kanjeng Nabi faqala Rasulullah. Cek Kanjeng Rasulullah wahai ku permekah infaltu ma taqulun atusaddiquni. Lamun kaula bisa ngabuktikeun naon nu ku anjeun dipenta, naon ku anjeun diucapkeun, apakah anjeun bakal ngabenerkeun ka kaula? Qalu cekupar makan naam ya Muhammad, pasti. Lamun anjeun bisa ngabuktikeun sopa jadi emas, jelema anu paeh hudang, nyaksian bahwa anjeun teh bener sebagai rasul. Nomor katilu malaikat salah sahijina bukti nyaksian anjeun teh sebagai rasul. Kula Bangheulana acak kupar Mekah bakal ngabenerkeun ka anjeun sebagai Rasul Allah. Hayo. Cek Kanjeng Rasul lain fa'alta. Ecek eta kupar Mekah lain fa'alta nadat bi annaka ajma'in. Kami kuabeh. Moal anu nyesa hiji-hiji acan mun anjeun bisa ngabuktikeun pasti kami bakal ngimankeun, nuturkeun anjeun. Aya nu noel muslimun muslimun mukminun ka Kanjeng Nabi. Mad buktikeun mad. Coba ge abeh nyana ariman pan geus iman mah urang ngeunaheun. Tenang urang salat ngeunaheun ibadah ngeunaheun. Hayu geus buktikeun mah teh mah jababari ieu pangeran mah maha kawasa. Sapira gunung sopa ulah-ulah sopa jeung marwahna ge jadi emas kula mentang ke pan ngeunaheun. Yo, sia masuk itu iya. Hayu jadi kerjakeunna. Haju nu pararehjeun ke di akhirat ge urang bakal dihudang-hudangkeun. Sudangkeun bae hiji mah coba. Malaikat pan malaikat Jibril mah tu pan selalu jeung Kangjeung. Atuh coba bae toel malaikat Jibril supaya ngabungkeuleut. Haju nyebutkeun bahwa Muhammad teh utusan Allah nyaksian. Hayu geus mah lah geus eta mah gampang kos kitu mah. Hayu geus Kanjeng Nabi baqama Rasulullah ngadeg Kanjeng Nabi sageus ngadeg wa ja'ala yad Allah azza wa jalla yaj'ala Kanjeng Nabi teh nyuhunkeun ka Gusti Allah supaya Gusti Allah yunsilah alaihim hatta yumin. Kanjeng Nabi langsung ngadoa menta supaya naon nu dipenta ku ahli-ahli Mekah ku kupar Mekah dibuktikeun langsung munajat ka Gusti Allah. cak Gusti Allah tau mah babari kos gitu mah mah lah ulah ke karak gunung sopah cak Gusti Allah dunia dijadikan emas gampang ulah ngahirupkan hiji titah ngomong sakabehna nu pararaeh dihudangkeun ngaromong bahwa anjeun Rasul babari ulah kakarek hiji malaikat Jibril misalna nu selalu jeung anjeun seluruh malaikat dek dibuktikeun nyaksikeun bahwa anjeun sebagai rasul teh atuh bisa ngan kieu mah cek Gusti Allah ya aing utus Jibril langsung malaikat Jibril diutus tek datang ka Kangjeng naon Jibril Gusti Allah geus ngadenge kana dua anjeun bahkan geus diterima dua anjeun Muhammad cuman sakieu hungkul andai kata ieu gunung sopa dijadikeun emas andai kata salah sahiji jelema nu dikubur teh hudang nyaksikeun bahwa anjeun teh sebagai rasul haju ieu mah haju ye geus bukti kos kitu nyana teu iman kene bae ta eta deuk kumaha kan ngomong mah bisa baik andai kata geus dibuktikeun sofa cek malaikat Jibril jadi emas nomor kaduana salah sahiji ahli kubur hudang nyaksikeun bahwa anjeun sebagai rasul komo malaikat bungkeuleuk bajaku lagi edisi si anjeun gampang kamah geus cuman nyana sanggeus teh terbukti sakumaha kaayana tetep bae teu iman na ieu lamun teu iman kitu bakalna aya balukarna mah lamun geus dibuktikeun tetep teu iman Allah bakal nyiksa sakitu doang beak kabeh ieu Mekah disiksa ku Gusti Allah dengan cara Gusti Allah tetapi lamun teu dibuktikeun tungguan bae sabaran bae na ieu mah moal aya siksa sedangkan lamun anjeun bisa ngabuktikeun nyana teu ari iman siksa bakal datang lamun anjeun sabar bae kajeun dicemooh ge Allah moal nyiksa ilih cek Kangjeng Nabi deuh teu nyaho kapan urang lamun geus dibuktikeun manehanna bakal arariman apa henteuna caanu nyaho nyana bakal leuwih dahsyat permintaanana jeung leuwih dahsyat bakalna engke ngabrihna ka kaula geus atuhlah kaula mah geus kajeun kos kitu mah tu maningan ge sabar bae geus sabar bae mah tungguan tobat-tobatna para kupar-kupar Mekah kures-kures Mekah daripada engke dibuktikeun haju teu iman siksa Allah bakal datang teh nu mentek Kangjeng Nabi langsung reda hatena bebeja ka para muslimin muslimin nu halal hadir Jibril datang ka kaula terus gampang jasa deuk ngabuktikeun mah ngan ieu urang teu nyaho setelah bukti bakal iman apa henteu kupar Mekah haju lamun andai kata iman beres tapi lamun teu iman bakal siksa langsung kontan jasa tapi lamun disabaran bakal namuale siksa maning mana cek muslimin muslimin ge maning ulah atuh mantai kos kitu mah sebab encan ngajamin di mana bukti bakal iman geus ulah bae lah teu langsung mentek turun ayat ieu wa aqsamu billahi jahda imanihim wallahu alam bi muradi kupar-kupar Mekah tokoh-tokoh Quraisy tiasa rarumpah billahi ka Gusti Allah tetep nyana sumpah nama ka Gusti Allah baik jahda imanihim kalawan pohara jasa sumpahna goya tati hadihim fiha cara sumpahna lain ja'atuhum ayatun Muhammad demi Allah yakin lamun datang ka kami kabehan ayat sebagai mujizat du dipake ka hayangku kami naon bentukna nu tadi teh la yu'minun nabiha kami ni saya bakal ngimankeun ka mujizat aing kami kabehan bakal iman ka anjeun Muhammad itulah sarumpah-sarumpahna demi Allah sarwanya nage sumpah nama ka Allah Allah kan mandang lamun ditanya teh kupar kok sumpahna ka Allah weh tu kami ge iman ieu ka pangeran mah nu teu iman ge ka Muhammad pan bisa teu iman ka Muhammad lah tu sapira Muhammad budak kamari ai pangeran mah kami geus iman ka Allah ai eta nyembah ka Uzza ka Lata eta mah wasilah doang wasilah tamah lantaran pangeran teu kadeuleuh geus kami nyieun pangeran nu kadeuleuh geus ka pangeran mah tetep ka Allah ngan melalui Uzza melalui Lata kami teh ieu teh nyieun wasilah tah nu mantak ku Muhammadiyah teh urang teh hadiah pajar kos kupar Mekah kos kitu teblon tah cek dia na wasilah-wasilah kos gitu banyak ge kupar mah ka eta mah ka Allah maka Allah tapi nyana wasilahna ka patung eta mah percis cenah kos kiai-kiai ahli sunah wal jamaah soekeun habak sungutna je blon teh budak nyeh nyana kos kitu sumpahna teh kumaha tah kos kitu tah lamun anjeun Muhammad bisa ngadatangkeun ayat-ayat jeung mujizat sakumaha nu kami dipake ka hayang niscaya kami bakal iman ka anjeun Muhammad tapi lamun anjeun teu bisa ngabuktikeun ulah sambatkeun di aya Muhammad aing kudu iman ka anjeun mah kuatah sakumaha tadi doa Kangjeng Nabi geus diterima ku Gusti Allah ngutus Kangjeng Nabi mah terus malaikat Jibril kita dijawab gol bejakeun Muhammad ka kupar Mekah innamal ayatu indallah aya lian ari mujizat mah geduh Gusti Allah yunziruha kama yasha eta mah deuk nurunkeun Gusti Allah kumaha kaayang Gusti Allah bae deuk dipetakeun mangga deuk tegeh mangga bae wa inama ana nadzir aya kuring mah sakadar tugas jeung sieunan di mana-mana anu henteu iman ka Allah teu iman ka Rasul Allah kula sebagai rasulna ieu di akhirat bakal disiksa kula mah sakitu bae tugas teh nurunkeun mujizat urusan Gusti Allah adapun kula urusan nanangan sakadar mere penerangan-penerangan mere peringatan-peringatan titik ngan sakitu wa ma yusirukum jeung saan mere nyaho jang moal aya kana iman ku per Mekah teh anjeun para mukminin noelan ka kaula titah ngabuktikeun kahayang-kahayang ku per Mekah sakumaha anu dipake kahayang tadi teh aku anjeun dititahan teh emang saan mere nyaho anjeun kan teu nyaho ketika geus bukti nyana iman apa henteuna moal bisa moal nyaho anjeun mah para mukminin annaha idza ja'at la yu'minun sanya nyana mukjizat di mana geus datang ka aranjeunna tetep nyana henteu iman moal iman geus aya dina ilmu Gusti Allah kama sabaqal libasa baqa fi ilmi Gusti Allah sanajan dibuktikeun gunung sopa jadi emas tetep nyana moal iman ieu ka anjeun Muhammad nu mantak percuma dibuktikeun ge sanajan dibuktikeun salah sahiji kuburan bola muka nyaksikeun anjeun teh Rasul Allah tetep moal iman ieu engke ge aya deui bae omongan-omonganna anu bakal ngalantur teu percaya kana yen anjeun sebagai rasul Masya Allah karim lumanta korenganan tama dipasrahkeun ka Gusti Allah bae tama urusan kos kitu mah jageuninganan gadiana wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kaula ngabolak-balik kana matana sehingga matana teh teu bisa neuleuh kana bener sehingga teu paham nyana kana hak wa absarahum jeung ku kaula dibolak-balik pangdeuleuna sehingga teu daek neuleuh kana hak nyana teu iman percis kamalam yu'minu bihi awal marah sakumaha teu arar iman bae dina awal kajadianna geus wa nazaruhum ku kaula dianteup bae tabakos kitu mah kitu gianihim dina kalacutan-kalacutanna engke ujung-ujungna mah anjeunna ieu mah bingung jadi berarti meunang Gusti Allah ya urang ka dieu datang dibulak-balik ka teh urang teh di imah teh barang malam minggu teh isu kan pa minggu aing mah ngaji ah geus disiap-siapkeun bana geus disiap-siapkeun sagala naon kitu ngaranna bensinna eta lain nang urang menang Allah wa nuqallibu afidatahu aya anu geus biasa ngaji ge lain mah deuk prebeuleunan emang aya naon babaturan aing ngadagoan di ditu tuh deuk ngabesan jagana teh dibalikeun ku Allah ulah ngaji ngabesan bae nang Allah teh cekos kitu menang Allah wa nuqallibu afidatahu ulah nang urang gara sadang urang cilaka nang Allah eta mah kos kitu ngan ikhtiarna menang urang anu ngabuktikeun datang ka dieu nang Allah anu ngabuktikeun datang ka ditu menang Allah atuh kafir ge menang Allah ngapirkeun teh nang Allah urang iman ka Gusti Allah menang Allah eueuh nu urangan sabenerna mah ngan lamun urang ditarik-tarik ka deja luhur teuing ta ngaji geus bae urang mah aya ikhtiar di urang, aya kasab di urang. Geus eta ikhtiar jeung kasab nu urang anu ngahayukeunana mah nu ngabuktikeun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. padahal kebelah itu nama oh, ikhtiar iya hirupa lamun geus luhur jasa orang ibadah ka Gusti Allah bakal moal aya ikhtiar tinggalin ja ikhtiar kurang di ikhtiaran hayang cageur jasa iya yang cageur awak enahan modar kita ikhtiar pan beak eta kada sa ikhtiar eta di ikhtiaran kurang anak kurang ya da supaya daek mondok geus ka dieu geus ka ditu geus ka dieu tetep bae main PS bae ikhtiar tinggal ikhtiar kan tuh. Aya anu ikhtiar dihayukeun ku Gusti Allah, aya anu teu diikhtiaran, aya anu di ikhtiaran kurang tapi teu akur. Ah buktina mah ikhtiar mah engke mah tinggalin ieu nganjang urang sebagai kaum ahli sunnah wal jamaah tetep kudu nempelkeun ikhtiar supaya kaharti. Jang naon eta ikhtiar? Jang nempelkeun ganjaran jeung siksa di dinya teh nempelna. Kabla ditu nama tu lain kau boleh mata. Igus luhur tanah kita. Walukul ibu afidatahum wa basarahum. Atu kau lajar anu ngabalik ngabulak balik kana hati nama. Anu ngabulak balik kana pang deluk na. Dibulak balik hati na paham te nangkula. Dibulak balik mata na mata hati na iman te janangkula. Berarti ulang urangan nang Allah kabeh. Ya sana jan urang terus baik ya itu pahaman itu baik kos urang aji baik unggal minggu kadiengan datang doang ditanya mak non siatan tadi nu dibahas dah semuanya nanya ese ngaji nage pokoknya ingin asal datang baik nges diukrep balik beres itu nges itu gak orang rawat tentang Allah tak kos gitu ya nama datang gak diengan datang balik nges beres nges asal aja catatan di malaikat baik teman nge. Malaikat ge bingung barang itu di akhirat teh catetanna mah loba tapi pahaman teu. Cenah teu paham-paham mah jelema yeuh, tapi catetanna mah aya bae. Barang dideuleungeus lah atuh teh sesuai jeung catetan bae. Heh tilok dilaksanakeun ja puasa Rajab nya henteu nya nu mah. Ngaji mah ngaji bae. Geus cak malaikat Mikail teh geus lah geus maningkan ka surgakeun bae sesuai jeung pitulisan mah bae geus tah. Lain kitu jarenya mah teu galak selalu baomong kitu teh. Mending balangkeun apa ka ditu. Sanggeus kos kitu bae, masyaallah. Sesuai jeung tulisan da bae cenah geus. Ya Allah ya keri. Tak jadi hak peto Gusti Allah nu qallibu afidatan. Karasana engke di mana-mana jelema ibadah. Ketika ibadah ka Gusti Allah hayang mantap. Urang zikir tengah peting atawa maca Quran, salat terus zikir, sapeting dua peting, seminggu dua minggu, sabulan dua bulan. Engke aya bakal rarasaan lain deui. Sing sireumeun awak lain suku lagi. Panai urang mah biasa nu sing sireumeun teh suku. Suku doang ta mah. Teu kurang urut ta mah ngaranna. Ima lain, ceuli ge sing sireumeun ceuli. Jeli sing sireun ner di urang kaget asana aya pocong boy ye. Sing sireun kieu bae biasa mah. Sing sireun ner kabeh. Sekulit-kulit sing sireun kabeh jiji. Kahulu-hulu ka dieu sing sireun kabeh. Kaget kan urang basita. Eureun zikir teh. Teu boga perasaan ku kumaha. Ih pan menjadi kos kieu ye. Teu boga perasaan di mana kumaha teu. Ka eueuh teh sing sireun teh. Biasa deui. Urang mulai deui bisa la zikir atawa maca Quran sarua bae aya deui teh singsireumeun tong. Tamangan singsireumeun teh berangkatna lain di suku tapi di hate. Hayu singsireumeun tukang tani mah di suku. Mulaina di dieu yeuh. Haju digebugan blok. Kuna teu? Karet aya karet. Abe cageuh. Ayo lain mimitina di dieu di dada deng kabeh ka awak kos muringkak bulu tapi ieu mah sing sireumeun teng geus tah lantaran nu pertama ge kos kitu jateuna naon ku ari mah ditahan tahan susup bae ka jero hate ngeunaheun perasaan ngeunaheun oh nikmat tah eta pan teu diikhtiaran datang kos kitu dasang sulusuk nikmat ngeunaheun maca Quran ngeunaheun zikir ngeunaheun pokona nu berhubungan jeung Allah teh ngeunaheun ngan hese nyebutkeunana tah mah ngeunah kos kitu mah hese sebab dapat timbul ti sing sireumeun. Mantak ente ge kudu sing sireumeun heula ge coba ge. Kumaha coba ge sing sireumeun tangke ngeunaheun. Oh ngeunaheun. Rindu urang bakalna. Ngan eta sing sireumeunna ge hese buah isuk peuting mah eueuh. Nah, ieu keur cerita ikhtiar. Urang ikhtiaran ka sing sireumeun. Coba cara kamari ku ngeunaheun-ngeunaheun teuing eta sing sireumeun teh ya. Kok jadi kana hate asupna. Urang mandi, urang ngawudu sakumaha kamari? Salat. Akurkeun jeung kamari, zikir urang biasa, tau maca Quran, hayang sing sireumeun terutama zikir lah. Geus dipaksa-paksa ge kurang ya eueuh. Di ikhtiaran teu datang. Ih, isuk peuting kitu deui urang ikhtiaran tah, teu datang sabulan eueuh. Urang jadi jeupan jadi kos kieu aja. Kitu pernah sing sireumeun ngeunaheun jasa kok ieu mah eueuh ceuk urang teh tah di ikhtiaran. Eueuh. Tapi lamun urang keur tenang, keur tenang. Datang sorangan, oh, geraheun. Ah, di mana can kajahoan? Urang mun teu boga guru, mun teu boga guru, hese konsultasi. Tapi ketika urang boga guru, konsul ka guru. Boga papanggihan, takos kitu. Ha, cak guru teh terusan. Ketika urang teu datang-datang, konsul urang ka guru. Ya eueuh deui, asia cinta duniana terlalu tinggi. Piceun gara-gara cinta dunia, kontak aya sorangan. Oh bener sen, inget kasen mobil icen kuari orang ulah aya di jero hati bangsa mobil, motor, segala rupanya eweh, ngan capek kan, aya sorangan jadi tama asal dunia eweh di jero hati eta aya, asal aya be cinta kata dunia eta eweh bisa dibuktikan ku jelema-jelema anu hayang dumadeus ka Gusti Allah khusus antara cinta dunia jeung teu cinta dunia bakal nanyana milih embung cinta dunia sebab ngabogaan kangeunahan indah jasa ngeunah jasa leuh dunia mah kurang teu diteangan ge wayah aya mah aya bae dunia mah kurang diteangan ge wayah eumuh mah eueuh bae dunia mah ternyata kurang wayah teu diteangan eueuh mah eueuh bae meneran tah mah akur nya teu diteangan nya eueuh atuh pas tah kan kos kitu tah. Buktikeun ku urang kuari jelema anu henteu neangan dunia jawayah boga mah boga bae nang Allah. Aya anu dagang bae jana teh rugi deui ku Allah. Aya anu dagang mah biasa lu modal leutik tapi jadi untung gede nang Allah. Aya kuari modal gede untung gede nang Allah keneh bae. Aya anu kuari teu dagang teu boga atuh nang Allah keneh sarua bae. Oh, jadi urangna doang ye nu kudu gulak-gilek ke jero hatena jaka bae ge geuning bukti Allah nang Allah. Ngan urang teu bisa ngalempengkeun kabeh nang Allah asa nang urang bae ketika asa nang urang hijab mulai. Ketika urang untung bunga hijab mulai. Ketika urang rugi susah atau prihatin hijab mulai. Etalah nu bakal ngahijab ka diri urang ketika urang hayang ka Allah. Tak eta ikhtiar-ikhtiar eta teh bakal leungit ketika urang tafakur ka dinya. Ya, cak urang jadi ikhtiaran ge wae eueuh mah eueuh bae. Jadi ikhtiaran ternyata eueuh geus saya tuh bae kumaha Allah. Akurkeun jeung ieu, ya Allah geuning nu ngabulak-balik hate. Ya Allah geuning nu ngabulak-balik mata. Ku urang geus diusahakeun ge kafir Mekah pamentana kitu ge jeges ka jahoan ku Gusti Allah janang Allah ngate iman keunana. Timbul bae ge pertanyaan aya kos kitu mah atuh Allah teh kok teu jujur teu adil. Kunaon teu nyana teu diimankeun? Mulai ta urang protes ka Gusti Allah. Protes mawa bendera kamari kan bendera buruh geus protes ka presiden. Haju bendera kitu guru geus ka presiden. Haju bendera dokter geus ka presiden. Bendera naon deui sia? Hah, duh demo ka ditu ka presiden. Geus kabeh ku ari mah demo na ka Gusti Allah. Mau bendera sih ya, ngan datangna ke mana ya ke Senayan, ayah di Senayan tau di mana ya Allahnya. Ayo coba demo masing-masing. Ayo kos gitu mah tuh Gusti Allah kata jujur teu adil. Nu mantak urang lamun teu ngaji bakal cilaka bae. Bakal cilaka datang ke mana ya budak ye tauhidna. Datang ke mana datang ka dieu kadinya bae. Ke lamun naik deui datang ka dieu, ke naik deui datang ka dieu, naik deui naik deui naik deui teh diukur rek mantak lamun ngaji da model kos kieu mah yeuh tauhidna tauhid TK bae. Tauhid TK bae geus cukup tauhid TK ge nu penting mah asa ngajembat di jembatan Sirotol Mustaqim moal moal eset sakitu doang. Ngan moal hiber doang moal hiber. Moal tauhid kos urang mah kos kieu mah moal tauhid TK mah moal hiber ka sorgana. Urang bisa neuleukeun, "Pa itu saru hiber itu." What? wah cepet amat itu saya itu tuh nuhi benar ada lalaunan mararaunan kan ngan mantep kan itu mah kos manuk gaok bae koplek ai urang mah ieu aduh ieu tadi dia tadi teh tauhid urang kos ieu tauhid urang mah sebab engke kayakinan-kayakinanna teh ditambahanna mah ku Gusti Allah sorangan sanajan urang maca kitab tauhid bae teu yakin mah teu bae kiai bae contohna mun magahan tauhid teh hebat jasa di lembur urang heuh di lembur urang bae mah kiai urang lah di masjid di musala dulur rezeki mah ti Gusti Allah. Kan gitu wa ma min dabatin fil ladzi ila Allah rizqha. Setiap anu kumalandang di muka bumi, noh ku Allah dirizkian. Geus, teu kudu diteangan rizki mah nang Allah sanajan cicing bae ku Allah dirizkian. Diondang bae ngariung, teu diberkata marah. Apa sih? Bener pod. Eta tadi ngawurukan tauhid ka mana? Tauhid, kamu anak tak tauhid. Jadi lisan mah lisan, hati mah lain deui. Lisan jeung hati lain deui. Nematak iya mah ya, bisa debat. Ilmu tauhid bisa pakai debat sungut mah. Tapi keyakinan mah tuh bisa didebatkan. Tuh bisa didebatkan keyakinan mah. Nematak bisa diukur na yakin teh engke ku ahli toriko. Ahli toriko nu geus jadi bisa ngukur keyakinan murid-muridna. Ikna kicep na tina lempang na tina perilaku na kadeluan ku guru torikoh nu guru na mursid kayakinana datang kadinya kayakinan datang kadinya nementak mere instruksi na ge disesuaikan jeng kayakinan kayakinanana atau itu bae contoh na ta urang ngaji tauhid di guru urang oh ucap petang jasa ngecarita rizki bae helanan iya mah kula bingung-bingung ku rizki wa ma min dabatin fil ardi illa fil ardi illa Allah rizqha nang Allah ngarizkian teh nang Allah geus yakinkeun ku siang sungutnya na takos kitu tah sungutnya na takos isukna nyana dagang si kiai pan dagang teh anangan rizki eta dagang teh min jumlah ti teu percaya ka Allah namun nyana masih kena dagang berarti teu percaya kana yen Allah ngarizkian sebab dina pikirannya na aing mun teu dagang teu dahar sarujeng kitu paan berarti eta guru tauhidna kudu dirantai kos kitu teu akur jeung omongna guru tauhid batul lain kos kitu aya nu geus boga keyakinan mah dagang ulah dagang guru tauhid mah geus pancana kangjeng nabi ge dagang lain keur carita kangjeng nabi tah mah balik deui ka syariat ieu mah keur carita kayakinanna kecerita keyakinan matak wali mah wali memeh jadi wali na teh nyana nguji keyakinan ninggalkeun lembur aing mah deuk lah ya nguji keyakinan moal dagang moal tani aing mah moal nanaon engke dahar ku Allah sapoe dah masih kena ya tanaga dua poe tanaga tilu poe mah geus sebut tanaga panjana geus kicep bae cak nyana kene Allah mana ya Allah nang ngarizkian aing ieu geus dagang henteu digawe henteu naon henteu wah berarti aing yakin kudu ka Allah opat poe geus teu bisa robah-robah acan kicep ge ngecarang sapaeh hasan aing ieu dicoba keyakinan ya Allah emang teu nyahoeun aing kos kieu teh nang Allah aing kicep icarangkeun nang Allah meureun ku Allah bakal dikuatkeun aing teu dahar ge kuat acan-acan Allah payah tuh payah ku Allah payah aing mah teu kebel engke ge aya nu kadinya datang meng eu urang nyeuleu kadinya sial meng oroti teu hayang aing kudu dicokot ku aing mah moal berarti aing kasab keneh kos kitu mah moal aing mah geus ku Allah bae ku Allah bae aing mah nah ku Allah ngeok-ngeok sia engke ge ucing datang ka dieu naek ka dada urang. Roti mantap. Teu eta kos kitu. Engke ge terus dihuapan ku ucing sorangan. Nang Allah, mungkin melalui ucing, mungkin melalui maung, mungkin melalui gajah, melalui orai. Engke ge aya bae teh rezeki teh ya. Lah asal urangna yakin ka Gusti Allah. Wali ka leuweung ka gunung ninggalkeun paramean dek nguji diri yakin aing ka Gusti Allah. Abun geus kapanggih kakarak tangke geus diuji urang ku Gusti Allah setahun, dua tahun, tilu tahun di leuweung misalna geus ka Gusti Allah bae kakarak mulai cobalah ieu mah kekawasaan Gusti Allah. Lain hayang abdi mangan abdi hayang dibuktikeun keistimewaan kamahakawasaan Gusti Allah jang tambah keyakinan abdi Gusti coba ieu daun langboh ku abdi indek dicekel indek dicokot dicekel dirames-rames ku abdi supaya jadi 100 ribuan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah mahakawasa Allah ku abdi indek dicokotan indek dibawa ka imah indek ngabangun imah batal sia. Kunaonah juga dinya atuh tawali blon tawali teu meunang wali Gusti eta kos kitu geus ka ditu nama atuh sakecapnya tawali mah sakecapnya atang ke bakalna teh langsung we naon bae ge anu kunyana kitu diomongkeun dipikir ka hayang langsung diijabah ku Gusti ngannya nangis embung nusok dicarita-caritakeun ku almarhum abah teh. Aye hiji jawara gregeten jasa ka kiai lantaran eleh ge seku kiai. Kiai na ka mana bae dihormat-hormat aye jawara makin surut bae. Leuh waing sia. Ditangtangan geuleuh eleh deui jawara. Kiai na hebat ta mah kiai. Eleh atuh kiai mah gelut jeung jawara teu kudu make besi teu kudu. Boh atuh dilawanan make besi mah ngaranana jawara pada jawara. Aya nang maek set make kuda-kuda ayo jotos aing geus sia dijotos teu datang-datang jotos aing geus sia jotos aing geus sia yeuhna naonan pan pegel sorangan pegel tah jadi ilmu kiai mah ulah kudu jotos main jotos ulah geus bae jotosanana ulah kudu datang tah giridanana ki babar tah mah ya bak kok ya bak ya bak ya bak ya bak ngagejebur sia didinya. Ji, tak etal lagi ji. Eleh atuh, eleh cerita lihat tu jawara teh. Jalain eleh adu kekuatan lah tu datang. Okos ndek set dek naon gitu ngarana mukakeun ieu ya pernah terjadi di Sidina Ali panaya jawara ngahareupan Sidina Ali pedangna diangkat ku jana dek ditumbas leher Sidina Ali angkat pedang. Syat! Sakumaha pedang panjangna sih tapi pencen bi pencen angges sial cek nyana teh ieu pedang asupkeun deui ku nyana Sidina Ali na seuri bae haneng di hareup cabut teh cap cen angges kana bae cek nyana teh dilepaskeun malah mah dicekel di tengahna cat panjang kene bae ke pedang jadi manjangan. Tidinya kapan cek Sidina Ali teh ka jenting ku anjeun dicabut terus cek Sidina Ali kersaning Gusti kula dijaga ku Gusti Allah moal kudu lepas eta pedang tina sarangkan diragakeun pan plek bae asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah tuh jadi ngalawan tiba heula ge ngalawan wali-wali Allah mah lain kudu kekuatan lain tinju balas tinju boh ti dituna. Tawa tidi itu datang kos kitu bae tah. Ninju teu datang-datang. Atawa datang mah datang ngan karasana ku leungeun nyana ieu sakumaha batu. Ninju aing geus sia. Dak. Aduh. Heh, jadi nanti eta mah jalain beungeut tah mah tuh. Beus eta mah. Deudeuh eta pipi aing tinju geus sia. Dak. Heh. Heh. Gemper aing leungeun. Kata ilmu kiai mah kos kitu kuduna. Atau tadi golok set panjang kene kene mah sanggeus-sanggeus asupkeun deui beres tah eta kos kitu diondang heh cek gerjawara teh diondang ari diondang gitu diajakan gelut aing eleh segala rupa aing eleh ah ku aing sia diisin-isin di nulo bajelema geus beres diondang ariung ka imah jawara jang kiai biasana kan make kasur. Nah, tawa make samak anu bagus dihandapna kunyana digali ditendeunan bangke ucing. Eh, dipoprok diratakeun. Kiai diondak, ah cicing di dinya. Beres memeh ngariung teh. Hampura cak jawara Kiai. Kunaon? eta tadi handap aya rembes bae aya naon coba kiai coba buka coba coba buka buka ieu naon coba kiai tadi jerona coba coba tetebakan kiai naon cak kiai teh nu rembes-rembes kieu mah biasana belut. Nah, si kiai mun lain belut berarti kiai batal ka kiaiana. Oh, masalah cek nya teh. Gale dak. Karak wari mah kanyahon kiai blon ye. Nyana geus tulak cangkeng bae lain kiai teh mah. Geus jawaban buatannya na. Begitu dibuka bangke ucingnya jadi belut. Sial kiai. Ucing jadi belut. Sakecap nyata. Masyaallah. Tak ada kos gitu. Weda wanukul libu afidatahum dibulat balik hati nak Gusti Allah. I iman, i hente, i maripat, i hente, i syuhud, i hente. Nang Allah. Wabsarahum mata nak iman yang te iman paham yang te paham nak nang Gusti Allah. Numan tak ketua hasa-hasa amat. Urang te endek hayang sugih deketan. Baik Gusti Allah. Ulah ke gunung kau ya tu. Urang hayang gagah deketan bae Gusti Allah na. Hayang naon bae deketan bae Gusti Allah na. Nu boga gagah Gusti Allah, nu boga sugih Gusti Allah. Mantak naon atuh ka Gusti Allah. Yeuh, hese-hese teuing. Nu mantek ke cenah sia hayang sugih mah tuh cara kiai ngan sia kudu mentang mata. Kiai mah nyana mah hayang sugih ge muter kentas beh doang. Jadi sugih kiai mah, muter kentas beh jadi gagah kiai mah. Coba puterkeun Gusti ya datang ka pegatas beh. Kudu boga aturan atuh nasbeh ge. Lain satasbeh tasbehna. Kudu boga aturan jeung hate. Ieu mah dina loba jelema geus ieu bae. Wah. Parajasa. Beuh, giliran bae sorangan tasbeh di alungkeun. Teu tolol bangsa penceramah-penceramah tong geus kitu tah. Ibu loba jelema tasbeh di kaluar ku ngobrol dari kieu bae padahal mah lain keur nasbeh teh mah sok-sokan doang di mah mah teu tilok nasbeh tilok malah mah deuk salat ge leungit tasbeh ka mana nya bari ku tilok-tilok dah bae wanukul libu afidatahum wa basarahum kama lam yu'minu bi awwal marrah wa nazaruhum fi tughyanihim. Iya Allah andepkeun jeung Gusti Allah. Jelema kos kitu kene-kene lacut terus. Geus aya dina rahasia aing, geus aya dina ilmu aing. Anjeun mah anjeun bae Muhammad gara dakwah. Anjeun mah ngan sakadar tugas ti kaula dakwah sampaikeun syariat. Nya sesa kitu ulah boga pikiran kadua katilu hiji tabligh. Adapun daekeun jeung teu daekeun lain urusan anjeun Muhammad, urusan aing. Mantak urang ge kos kitu tah datang ka imah magaan ngaji. Ulah boga pikiran ku kumaha? Hayu bae dakwah. Ajak. Ulah boga pikiran geus eta diajakan ku aing teu daekeun bae heran jasa. Panatus si aing kana itu mah tuh teu teteli, neteli. Si itu ge pan diajakan ku sia tuh. Sia teu neteli pan si eta mah neteli amat teu daekeun. Itu teu daekeun eta teu daekeun tapi sia neteli. Lain gitu ai itu mah susah sabodo teh mah daekeun teu daekeun ge pan ai mah sugih lamun daekeun kan lumayan jadi boga kadua tolol ta kiai namun geus boga kos kitu moal beres dakwahna geus dakwah mah dakwah mah ngaji ngaji nyariteukeun rukun wudu rukun wudu nyariteukeun rukun salat nyariteukeun tauhid tauhid nyana balik ulah aya naon-naon geus mantep kos kitu mentek cek amah almarhum abah doyong mah lamun urang magahan ngaji di lembur urang beki ngopi urang beki ngerokok rokok mawa sorangan kopi mawa sorangan ulah ngaharepkeun pameret di jamaah urang eta mantep kos kitu geus urang beki kopi mawa termos urang mawa jingjingan bila perlu dagang kopi urang di dinya geus rokok naon urang nu beki mawa ulah ngaharepkeun di jamaah. Lamun geus ngaharepkeun ti jamaah, geus moal muai tama ilmu na boro-boro jang murid nyanana ge can bisa make ilmu sakitu bae. Tuh kitulah nya ieulah dakwah Kangjeng Nabi ngajakanana Kangjeng Nabi sehingga Kangjeng Nabi dicaci dimaki ku ahli Mekah, dipenta mukjizat-mukjizat hampir Kangjeng Nabi ge terpancing tapi ternyata kabelah dieuna treda hati Kangjeng Nabi tiis hati Kangjeng Nabi terus dakwah Kangjeng Nabi sanajan dicemooh dicaci dimaki diciduhan di perangan Kanjeng Nabi teh tetep bae, terus bae ngalih Kanjeng Nabi ti Mekah ke Madinah, di Madinah terus Kanjeng Nabi dakwah sampai perang. Hasil daripada dakwah Kanjeng Nabi 14 tahun anu silam, alhamdulillah urang kuari iman ka Allah, iman ka Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi teh akos cai mandak wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menyaritakeun rahmat, hartina rahmat eta cai. Kumaha eta cai? Cai teh lamun ku urang dibendung, kemudian ku urang dipake mandi, kemudian cai dipake ngindum, kemudian cai pake kitu naon ngaranna nyebor, jarara ditatangkalan dinikmati ku urang. Tina cai tersebut orang bisa ngarasakeun kasegeran, ngarasakeun hasil daripada cai. Ngeuna eta rahmat. Kanjeng Nabi tekos cai. Lamun eta cai ku urang diantepkeun, cai mangalir bae tapi urang teu maelu, atuh urang teu pernah menikmati kesegeran cai, teu pernah pake nyebor, teu pernah pake menikmati hasil daripada seboranana, ta eta mah kos kapir. Kanjeng Nabi liwat ibarat cai, kapir teu maelu ka Kanjeng Nabi. Percis sakumaha tadi urang mah begitu cai datang Kanjeng Nabi, ku urang teh di rumah caina. Uduh, dijieunkeun tempat urang mandi di dinya, ngala wudu di cai rahmat ngaranna tah, dipake nyebor, hasil seboranana di dahar ku urang, geus urang mah gupak di rahmat Allah bentukna cai rahmat Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngan eta cai sing hade ulah dikotoran, aja kuari cai dikreditan, kotor ta caina teh, kotor ta. Dek gupakna ge atuh kotor ngaran. Sing hade caina ulah diribaan, caina sing hade rahmat Kanjeng Nabi teh dibentukna kalmai kos cai ngalir terus ka unggal nagara. Kumu di Indonesia mah cai Kanjeng Nabi ya ne rahmat Kanjeng Nabi, asal urang geus iman berarti urang kena cai rahmat Kanjeng Nabi, nyambung jeung Kanjeng Nabi. Mata kurang maca salam ka Kanjeng Nabi atuh aya Kanjeng Nabian. Mun urang dicontohan ku cai urang teh aya Kanjeng Nabian, ketika urang assalamualaikum ya Rasulullah atuh teu kudu hese-hese, eta Kanjeng Nabi na ge eta geus aya di urang. Cai Kanjeng Nabi teh rahmat teh cai. Nah, caina ku urang teh kuari geus diinum, ya urang mah geus iman. Berarti urang teh geus aya Kanjeng Nabian. Geus aya Kanjeng Nabi ketika urang assalamualaikum ya Rasulullah, atuh ngajawab Kanjeng Nabi, "Alaikassalam." Urang maca shalawat, "Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali." Emang aya Kanjeng Nabian di awak urang, eta iman ka Kanjeng Nabi, cai rahmat geus aya di awak urang. Ketika orang maca salawat atuh Kanjeng Nabi ngadengkeun, "Oh, saya macana saeutiknya 11 dongnya." Saya Kanjeng Nabi geus lumayan lah 11 geus kitu kitu. Ketika caina dikreditan, "Jeuh, aing teu betah di awak sia yeuh." Saya Kanjeng Nabi, "Kos sia jadi kos kitu atuh." Nyahuan Kanjeng Nabi, sebab eta cai diinum ku urang ibarat cai mah. Jadi atuh awak urang teh aya rahmat, etalah rahmatan lil alamin. Kos kitu jadi urang iman ka Kanjeng Nabi, seakan-akan urang nginum cai Kanjeng Nabi. Aya Kanjeng Nabian di awak urang, tinggal ku urang disuburkeun jeung dihenteukeunana tergantung urang. Adapun urang geus nginum rahmat Kanjeng Nabi, aya Kanjeng Nabian, geus, lantaran iman ka Allah, iman ka Kanjeng Rasulullah, tinggal urang nyuburkeunana doang. Tayeuh urang keur ngaji kuari ngaranna keur subur deuk nyuburkeun iman ye. Begitu orang ngaji datang sugan we cenah iman subur ye, alhamdulillah barang ngaji teh rada gede iman teh keluar bae neuleuh berang da leutik deui kamawa ka ditu ka dada nu nongtot teh sigade teh iman urang ya masyaallah. Sekali deui urang mah bersyukur alhamdulillahirabbil alamin, teh hese bele ke urang mah iman ka Allah, iman ka Kanjeng Rasulullah. Hartina urang dididik ku lingkungan ceuk ngomong didik nama geus aya tetesan ti dituna janang Allah, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum, nang Allah urang iman sia, paham sia, mantep sia, nang Allah ngan urang berusaha terus supaya lebih mantep deui sehingga kadeuleu ku urang sosok Kanjeng Nabi. kadele kurang engke Gusti Allah kubata hate. Mualaya jelema nu luhur dianggap jadi wali tanpa melalui Kanjeng Nabi. Mualaya urang teu terjelan ye ku ari hayang jadi wali, zikir bae teu maca salawat moal jadi. Moal jadi zikir doang ka Gusti Allah teu maca salawat moal jadi. Kudu melalui Kanjeng Nabi bae sebab turunna syariat tarekat jeung hakikat melalui Kanjeng Nabi. Ku ari urang ngalewatan Kanjeng Nabi zikir bae. Walah wahuleuh bakal nangke seri sorangan. Seri serangan ge. Asal jelema. Wah, grogol bagiannya ieu. Teteh tidak zikir teu make Kanjeng Nabi. Kudu make adab. Kudu make Kanjeng mantek istighfar, selawat, istighfar, selawat, istighfar, selawat. Nah, mantek endek mere zikir di deuleuh heula. Lahanna oh can subur. Nah, selawatna heula. Moal bisa urang zikir langsung tanpa make selawat moal bisa. Selawatna. Walau annana wallahu a'lam.